Setiap maksiat adalah sebuah bentuk kezaliman. Kenapa maksiat sebuah bentuk kezaliman? Karena berarti tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang aturan Allah yang paling berhak untuk ditaati, Allah Subhanahu wa taala larangannya dijauhi karena Allah yang paling berkuasa. Maka ketika tidak taat berarti dia sudah berbuat zalim. Dan di dalam ayat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya tentang zalamtum anfusakum, ya, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Dan banyak sudah ayat yang sudah saya sebutkan pada hari yang lalu tentang bahwa setiap maksiat adalah sebuah kezaliman. Kemudian pelajaran yang menarik kita juga ambil dari hadis ini ada dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, innakum zalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Pelajaran yang menarik yang saya sebutkan pada hari kemarin apa? Bahwa ajaran Islam berada selalu apa? Di pertengahan antara ajaran yang terlalu berlebihan ekstrim atau terlalu berlebihan meremehkan. Ya, ini nikmat Allah yang terbesar, maka kita harus syukuri. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataaba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum. Nah, di sini ada pelajaran menarik. Ketika kalau kita perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir, Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, fatubu ila bariikum. Perhatikan kata-kata bari. Fatubu ya ila bari'ikum. Al-Bari di sini ini adalah artinya pencipta. Salah satu nama Allah Al-Bari. Bagus dikasih nama anak Abdul Bari. Abdul Bari. Ini Al-Bari ini adalah nama pencipta Allah Subhanahu wa taala. Artinya pencipta, Maha Pencipta. Nah, para ikhwah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini perkataan Nabi Musa, "Wahai kalian Bani Israel yang telah menjadikan anak sapi sebagai sembahan, tubu ila barikum." Bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Kenapa enggak disebutkan kepada Allah? Ya. Kenapa tidak disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi memakai kata-kata bari? Nah, pelajarannya di sini yang menarik adalah bahwa ketika seorang bertaubat agar diterima taubatnya, maka rendahkanlah diri kepada Allah. Rendahkanlah diri kepada Allah agar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita Nabi Musa alaihi salam memerintahkan tubu ila barikum, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada pencipta. Kenapa dikaitkan dengan pencipta? Agar benar-benar terlihat hamba itu makhluk, agar benar-benar terlihat hamba itu adalah makhluk yang tercipta sehingga diterima taubatnya oleh Allah. Ya, sehingga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan salah satu istighfar yang sangat luar biasa, di antaranya Sayyidul Istighfar. Gimana? Awalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. Subhanallah, semuanya penghambaan diri dan terutama kepada disebutkan penciptaan. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah yang memeliharaku. Habis itu anta khalaqtani, lah, engkau yang telah menciptakan aku. Lihat, ini disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Istighfar paling utama. Makanya kalau kita bertobat agar diterima taubatnya, rendahkan diri dengan menyebutkan kekuasaan Allah. Ini rahasia menarik. Kenapa Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada siapa? Bani Israel untuk bertobat. Fatubu, bertobatlah kalian. Ila bari'ikum, kepada pencipta kalian. Kenapa disebutkan pencipta di sini? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Agar benar-benar terasa merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka mungkin bisa dicatat, yaitu adab dalam berdoa adalah merendahkan diri sebelum meminta kepada Allah. Rendahkan diri habis-habisan. Ya Allah, Engkaulah Maha Pencipta, Engkaulah Maha Agung, Engkaulah Maha Mulia, Engkaulah Maha Bijaksana. Rendahkan diri habis-habisan. Dan antum kalau seandainya sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kalau lagi bulan Ramadan, siapa yang paham bahasa Arab, itu syekh imam kadang-kadang dia cuma berdoa memuji Allah. Hampir setengah jam cuma pujian Allah aja. Kita kan cuma lihat orang nangis doang, akhirnya nangis aja juga sama-sama. Iya kan? Tapi kalau seandainya kita paham, setengah jam cuma muji aja. Setengah jam. Antal malik, lakal hamdu, segala puji bagi engkau. Pokoknya dipuji oleh Allah, dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita merendahkan diri ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adab dalam berdoa, yaitu apa? Merendahkan diri agar diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah menarik ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan fatubu ila bari'ikum. Nah, kemudian setelah itu bahkan juga dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Lihat subhanallah, ya, di sisi pencipta kalian. Fataba 'alaikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada kalian. Lihat subhanallah, ya. Ketika orang bertaubat dengan menyebutkan keutamaan Allah, Allah Maha Pencipta, fataba 'alaikum. Lalu Allah memberikan taubat, menerima taubat kalian. Jadi, ya, pelajaran yang pertama tadi kita sebutkan, jika ingin bertaubat, maka rendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ingin berdoa, maka adab dalam berdoa adalah merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi dialah sang pencipta, dialah sang pengatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sekarang kepada ayat yang ke-55. Itu faedah yang tertinggal kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, kalian di sini siapa? Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Jahratan di sini nanti kita akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama, dengan mata kasat, langsung dengan mata kepala. Fa akhadhatkumus sa'iqah, lalu ada sa'iqah yang menyambar mereka sehingga mati mereka. Wa antum tanzuru, dan kalian dalam keadaan melihatnya. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala. Kata Syekh, wa hadza ghayatu dhulm wal jara'atu 'ala Allah wa 'ala rasulih. Permintaan seperti ini, Bani Israel minta agar diperlihatkan Allah secara nyata, ini adalah kezaliman yang puncak kezaliman, kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya, ya, puncak dari kezaliman dan kelancangan Allah terhadap Rasulnya. Fa'akhadatkumus sa'iqah, lalu as-sa'iqah menghampiri mereka. Immal maut awil ghasyah al-azimah, baik dengan kematian atau dengan pingsan yang merata, yang mencakup semuanya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, datang halilintar dari langit. Ketika mereka minta itu, langsung datang halilintar dari langit. Langsung mereka mati seketika itu. Ada yang mengatakan, langsung mereka pingsan semuanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, as-sa'iqah di sini adalah suara dari langit. Tidak main-main ketika minta, ditampakkan Allah secara jahrah. Jahrah di sini sebagian ahli tafsir mengatakan alaniyah. Artinya alaniyah, terang-terangan. Minta diperlihatkan oleh Allah, akan Allah secara terang-terangan. Kemudian ada lagi yang mengatakan ayanan, artinya benar-benar dilihat oleh mata. Maka Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Lalu datanglah suara dari langit. Akibat suara dari langit tersebut, maka mereka mati seluruhnya atau pingsan seluruhnya. Wa antum tanzurun, dan kalian dalam keadaan melihat akan hal itu. Wuqu'u dzalika, kejadian hal itu. Kullun yanzuru ila sahibihi, setiap orang melihat kepada kawannya yang lain. Jadi minta dan buruknya Bani Israel di zaman mereka adalah mereka benar-benar orang yang ngeyel, orang yang lebih baik tetap di dalam kebatilan daripada mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Ada kan sifat-sifat orang manusia yang ngeyel, dan itu mencontoh Bani Israel, yang tidak mudah menerima nasihat, yang tidak mudah, yang selalu membantah. Kalau seandainya nasihat itu baik, kenapa kita tolak? Meskipun kadang-kadang kita berada derajatnya di atas orang-orang yang memberikan nasihat. Ya, salah satu sifat hati orang yang bersih adalah yang suka memberi nasihat, yang suka menerima nasihat. Meskipun kadang-kadang nasihat tersebut diberikan oleh orang-orang yang derajatnya di bawah dari orang-orang yang diberikan nasihat kepadanya. Tapi karena hatinya bersih, tidak membawa rasa hasad, dengki, iri, maka dia senantiasa menerima nasihat. Menerima nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Karena inti nasihat adalah iradatul khair lil mansuhi lahu, keinginan baik yang diberikan oleh orang-orang yang ingin dinasihati. Jadi ketika seorang menasihati orang lain, itu sebenarnya yang menasihati tersebut menginginkan kebaikan. Kalau tandanya tidak menginginkan kebaikan, maka tidak mungkin diberikan nasihat. Nah, salah satu sifat yang sangat dominan dari Bani Israel, yang mereka itu adalah senantiasa ngeyel dengan apa yang ditakdirkan kepada mereka, yaitu mereka sangat-sangat getol di dalam kebatilan dibandingkan kembali kepada kebenaran. Bahkan sampai menantang, lan nu'mina, lan, kata-kata lan dalam bahasa Arab itu tidak pernah, kami tidak pernah wahai Musa akan beriman kepadamu, hatta sampai narallaha jahra, sampai kami melihat Allah dengan nampak, dengan mata kepala kasat, dengan terang-terangan. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah ghayatul zulm, ini sebuah kezaliman yang sangat agung, dan al-jara'atu 'ala Allahi wa rasulih, dan kelancangan kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan baca ayat yang ke-56. Allah berfirman, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kemudian kami hidupkan kalian atau bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setelah datang sa'iqah akibat permintaan mereka. Sa'iqah tadi apa saya katakan? Halilintar, yang kedua apa? Suara dari langit. Jadi Allah berfirman dari langit. Langsung gara-gara firman Allah tersebut mereka dengar langsung, mereka mati seketika. Dan di sana ada dua hal, mati atau pingsan. Maka ketika Allah mengatakan tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian. Kematian di sini ada dua berarti, kematian hakiki ataupun kematian dari pingsan. Ya Allah, setelah suara tersebut memingsankan semua orang yang ada di situ, kemudian Allah bangkitkan lagi mereka. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik dari ayat ini, yaitu salah satu tujuan dari melihat kekuasaan Allah adalah agar bersyukur. Salah satu tujuan dari melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat Allah bisa membangkitkan kembali manusia-manusia yang asalnya pingsan atau asalnya mati, maka kita bersyukur. Bersyukur akan apa? Bersyukur akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menyadarkan kita, kita adalah makhluk yang senantiasa sangat membutuhkan dan memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-57, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama" وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Artinya, dan kami lindungkan atas kalian al-ghamama, awan. Wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa, dan kami turunkan atas kalian al-man dan as-salwa. Nanti kita akan sebutkan apa itu al-man dan as-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan kami tidak pernah menzalimi kalian. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tetapi kalianlah yang telah menzalimi diri kalian sendiri. Lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizah rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara ni'matahu 'alaikum fit-tihi wal bariyah al-khaliyah min adh-dhilal wa sa'atil arzaq." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atas kalian wahai Bani Israel nikmat-nikmat-Nya, yaitu di dalam at-tih. At-tih di sini adalah di dalam padang pasir. Wal bariyah al-khaliyah min adh-dhilal, dan daratan yang al-khaliyah, yang terlepas dari lindungan pohon, wasa'atil arzaq, dan luasnya rezeki. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah ketika mereka di tengah padang pasir, maka Allah memberikan kepada mereka naungan. Ya, naungan. Dan juga ketika di padang pasir mereka banyak dapat rezeki dari buah-buahan, di antaranya buah al-man. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan telah kami turunkan atas kalian al-man. Asy-Syaikh menyebutkan di sini al-man adalah ismun jami'un likulli rizqin yahsanun, likulli rizqin hasanin yahsulu bila ta'ab. Siapa yang mau al-man ini? ya, bukan madu. Di situ apa terjemahannya? Madu. Nah, di sini disebutkan semua kata yang meliputi setiap rezeki yang baik yang didapat tanpa ada rasa capek. Ya, tanpa ada rasa capek. Wa minhu zanjabil, dan di antaranya jahe, wal kumma'ah, ya, wal khubz, wa ghairi dzalik, yaitu roti dan yang semisalnya. Ini adalah nama. Wa anzalna 'alaikumul manna, ya, wassalwa, dan kami telah turunkan kepada kalian alman. Jadi alman itu adalah sebuah nama. Bagus ini kasih nama anak man, ya, alman, rezeki yang didapat tanpa mendatangkan kesusahan, alman. Jangan almon, almon kacang, alman, ya. Rizki yang didapat tanpa kesusahan. Wal kumma'ah itu seperti buah-buahan yang datang dari bawah. Seperti bukan tebu, apa sih namanya yang dari bawah? Ubi. Ya, seperti itu. Wassalwa ta'irun saghir, dan yaitu burung yang kecil. Yuqalahu sammani. As-sammani. As-sammani adalah burung kecil. Tayyibul laham, yang dia enak dagingnya. Fakana yanzilu alaihim minal manni was-salwa ma yakfihim wa yuqituhum. Maka turun kepada mereka al-man. Lihat luasnya rahmat Allah. Ya, sesudah mereka minta, sesudah mereka mensyirikan Allah, lalu mereka bertaubat, lalu setelah itu mereka malah minta Allah subhanahu wa ta'ala agar terlihat dengan mata kepala langsung. Akhirnya malah diturunkan rezeki oleh Allah. Turun rezeki. Bagaimana? Bapak lihat dari langit turun rezeki. Habis itu malah masih tidak beriman. Kan ngeyelnya Bani Israel. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan pernah beriman sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami langsung, dengan mata kasat kami langsung. Bayangkan alman, semua makanan yang didapat, dan makanan yang baik yang didapat tanpa rasa capek. Kemudian juga as-salwa adalah burung-burung kecil, ya, yang mana dagingnya enak, burung-burung kecil tersebut. Ini menunjukkan burung kecil tersebut ada jatuh di hadapan mereka, kemudian jadi rezeki bagi mereka. Kemudian kata Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ai, yaitu maksudnya rizqan la yahsulu nadhiruhu li ahli al-mudunil mutaraffihin. Subhanallah. Rezeki yang tidak ada semisal dengannya bagi penduduk-penduduk yang sudah tinggi ekonominya. Sudah tinggi ekonominya. Ini kan ceritanya mereka itu di dalam tih, yaitu di dalam padang pasir, mereka tersesat di sana. Dalam keadaan seperti itu, mereka dinaungi oleh awan, kemudian diturunkan kepada mereka makanan-makanan, ya, luar biasa. Dan makanan tersebut tidak akan sama kamu dapatkan di kota-kota. Makanan tersebut makanan yang enak-enak, yang tidak ada di kota-kota, yang bukan di padang pasir. Al-mutaraffihin itu artinya kota-kota yang memang sudah peradabannya tinggi. Falam yashkuru hadhihi ni'mah. Akan tetapi Bani Israel tidak mensyukuri nikmat ini. Wastamarru ala qasawatil qulub wa kathratiz dzunub. Dan mereka terus-menerus, ya, terus-menerus keras hatinya dan banyak dosanya. Maka para ikhwah sekalian, ada faedah menarik di sini. Yang tidak pandai bersyukur pasti keras hati. Ya, yang tidak pandai bersyukur pasti keras hati dan pasti banyak melakukan dosa. Kenapa? Karena syukur itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Salah satu tahapan bersyukur adalah tidak menggunakan nikmat tersebut kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, orang yang tidak bersyukur berarti tidak menggunakan nikmat pada ketaatan kepada Allah. Makanya orang yang tidak bersyukur sering keras hatinya, dinasihati susah, ya, dan banyak melakukan dosa. Coba bayangkan, Pak. Dan ini seperti yang sering saya katakan juga, semakin sarana Allah berikan, semakin tidak digunakan dalam kebaikan, semakin berat pertanyaannya di sisi Allah. Ya, Allah memberikan sarana kepada Bani Israel, datang Nabi Musa, ada Taurat, diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat, bahkan nikmat yang berupa mukjizat, yaitu diturunkan dari atas langit al-mann was-salwa. Al-mann adalah apa? Rezeki yang baik yang didapat tanpa kesusahan. Yang kedua yaitu salwa, burung-burung kecil yang dagingnya enak. Dengan begitu masih belum beriman, masih belum bersyukur. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan orang yang tidak bersyukur senantiasa keras hatinya dan banyak melakukan dosa. Taib, wa ma zalamuna, dan mereka, dan Allah berfirman, kami tidak menzalimi mereka. Yani bitilkal af'al al-mukhalifah li awamirina, li'anna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin kama la tanfa'uhu ta'atut ta'in. Maksudnya adalah ketika Allah berfirman, wa ma zalamuna, dan kami tidak menzalimi mereka. Afwan, salah saya. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami. Artinya, lihat ini ya. Lihat, perhatikan, sering saya berpikir, kita maksiat apapun bentuknya, matahari tetap terbit tenggelam, kita nipu orang, kita dusta, kita menghibah orang, matahari tetap terbit tenggelam, tidak akan gubris dia. Wa ma zalamuna, ini dia. Mereka tidak pernah menzalimi kami. Meskipun kami sudah berikan sedemikian rupa, kami selamatkan mereka, kami berikan Taurat, adanya Nabi Musa, kemudian kami turunkan makanan, ya, mereka kemudian tetap tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah. Lihat, wa ma zalamuna, kata Allah. Mereka tidak menzalimi kami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saking kuasanya, kalau seluruh makhluk bermaksiat, apakah Allah akan rugi? Tidak. Kalau seluruh makhluk beriman, apakah Allah bertambah kekuasaannya? Tidak. Jadi imannya kita, maksiatnya kita, itu kita yang nanggung diri sendiri. Kita ketika beribadah itu kita butuh, perlu kepada Allah. Ketika kita beribadah, kita yang perlu kepada Allah, bukan Allah yang perlu kepada ibadah kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allah ma asyraku, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman." Kalau seandainya Allah menginginkan, mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Artinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada manusia. Ada ayat yang menunjukkan akan hal itu, lahadanna sajami'an. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullah lahadanna sajami'an. Apakah belum berputus asa orang-orang yang beriman? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Itu kehendak Allah. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bermaksiat, ada yang mengerjakan ketaatan. Kalau Allah ingin, semua dapat petunjuk. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, ini menunjukkan ya, Pak, ibadah yang kita kerjakan itu kita yang memerlukannya, bukan Allah. diambil dari mana? Wa ma zalamuna. Ya, mereka yang bermaksiat tidak pernah menzalimi kami. Di sini Syekh menyebutkan, saya terjemahkan secara literal, li'anna Allah ta'ala la tadurruhu ma'siyatul 'asin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan bahaya kalau seandainya ada orang-orang bermaksiat. Kama la tanfa'uhu ta'atu ta'iin. Sebagaimana tidak memberikan kebaikan kepada Allah orang yang mengerjakan ketaatan. Artinya apa? Mau orang maksiat, mau orang taat, Allah tetap satu-satunya yang berhak disembah, pencipta, pengatur, berkuasa. Tidak mengurangi kekuasaan Allah taatnya maksiatnya makhluk, dan tidak menambah kekuasaan Allah taatnya makhluk. Maka bisa diambil di sini kata para ulama, ibadah itu kita yang memerlukan, bukan Allah. Ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, dan seluruh ibadah itu kita yang memerlukan. Nah, ini semua diambil dari kata apa? Wa ma zalamuna. Artinya, mereka orang-orang Bani Israel, sedemikian ngeyelnya, sedemikian bejatnya, mereka tidak menzalimi kami. Maka, jangan heran Pak, ya, jangan heran ketika kita maksiat, kemudian tidak ada, kok enggak ada apa-apa ini? Kok tidak ada apa-apa? Jangan heran di dunia seperti itu. Semakin orang menipu, kok malah tambah semakin sukses. Semakin orang berdusta, kok malah semakin begini. Itu jangan heran. Kenapa? Karena memang di dunia Allah Subhanahu wa taala bukan menjadikan tempat untuk permintaan pertanggungjawaban. Di dunia itu hanya berbuat, berbuat, berbuat, berbuat. Ya. Jangan heran kita semakin menipu, semakin banyak dapat rezeki. Jangan heran semakin kita berbohong, berdusta, memalsukan, ya, merugikan orang lain dengan segala macam bentuk pengambilan harta-harta tanpa kebenaran, semakin kita diberikan nikmat oleh Allah. Jangan heran, karena memang di dunia tidak ada apa? Tidak ada permintaan pertanggungjawab. Di dunia hanya beramal, berbuat, beramal, berbuat. Dan sekali lagi, ketaatan kita tidak menambah kekuasaan pada Allah. Maksiat kita tidak mengurangi apa? Kekuasaan Allah. Maksiat kita, misalkan, mampu enggak Allah menjadikan seluruh manusia 6 miliar ini menjadi orang kafir, mampu enggak? Kalau kemudian semua manusia kafir, kira-kira kekuasaan Allah berkurang enggak? Tidak. Makanya, ya, jangan terlena. Ah, kok saya bermaksiat? Enggak ada heboh-hebohnya. Emang mau diapakan oleh Allah di dunia? Mau dihinakan? Tidak. Nanti dihinakannya di akhirat. Ya. Misalkan lagi seperti saya seperti ini, yang suka ngasih wejangan, ngasih nasihat, ngasih ceramah, tapi enggak diamalkan. Kok enggak ada apa-apa ya? Pas enggak diamalkan seperti itu, bisanya cuma ngomong doang, kok gak ada apa-apa ya? Jangan heran, memang tidak ada di dunia permintaan bertanggung jawab. Nanti di akhirat, na'udzubillah, mengerikan. Seakan-akan siksa itu ada di hadapan mata saya sekarang. Orang yang suka memberi nasihat, memberikan wejangan, tetapi tidak mengamalkan, dia nanti berputar-putar di neraka dengan usus yang tercerai berai. Nah, ini persis juga sama. Bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, bukan hanya guru, ya, tetapi juga orang tua yang ngajarin anaknya bla bla bla bla, dia tidak mengerjakannya. Hati-hati itu, ya. Bukan orang-orang di neraka nanti akan bertanya, bukankah engkau yang memerintahkan kepada kami kepada kebaikan? Iya, kata dia, saya yang memerintahkan kepada kebaikan, tapi saya tidak mengerjakannya. Bukankah engkau yang melarang kami akan kemungkaran? Iya, tapi saya mengerjakannya. Balasannya adalah apa? Dia dipermalukan di hadapan makhluk-makhluk Allah di neraka kelak. Mungkin dia bisa menutupi dirinya. Perhatikan kita para orang tua, ya, ketika kita mendidik anak-anak kita, maka kita yang juga harus melakukan apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita. Kemudian, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Fayaudu dararuhu alaihim. Lihat. Maka kembali bahaya maksiat itu kepada mereka, bukan kepada Allah. Mau orang maksiat, ya, misalkan na'udzubillah, salah satu tanda hari kiamat, yaitu orang-orang melakukan perbuatan syahwat yang diharamkan di tengah jalan. Mau semuanya di tengah jalan telanjang, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tetapi malah maksiat tersebut membahayakan diri mereka sendiri. Nah, dari pelajaran ini, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi diri kalianlah yang menzalimi kalian. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, janganlah kita berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan bermaksiat. Janganlah berbuat zalim kepada diri sendiri dengan mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Ya. Kalau ada orang bertanya, siapa orang yang tidak kasihan kepada dirinya sendiri? Jawabannya apa? Orang yang bermaksiat. Siapa orang yang tidak sayang kepada dirinya sendiri? Jawabannya adalah orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, ketika kita tidak taat kepada Allah, menjauhi perintahnya, melanggar larangannya, pada saat itu kita sudah menancapkan pada diri kita beberapa siksa. Itu berarti kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada pertanyaan. Oke. Bismillah. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama tentang menasehati orang yang seperti antum katakan tadi, tujuan nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati itu. Bagaimana ketika kita mendapati orang yang salah ngeyel gitu, lalu kita ini karena jengkel kita ingin menasehati dia supaya dia kapok gitu Ustaz. Tapi kita tidak keluar dari tujuan nasihat itu sendiri supaya orang ini mendapat kebaikan, karena murni kita jengkel. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita, apakah kita tetap menasihatinya sementara kita sudah tahu bahwa kita menasihati ini karena jengkel saja, apakah kita berdiam diri. Yang kedua adalah kalau kita lihat sepanjang ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Israel. Tapi Bani Israel ini tetap ngeyel. Apa hikmah yang besar dari ayat ini Ustaz? Ya. Yang pertama yaitu kalau kita mendapati seorang yang tidak mudah menerima nasihat, maka bagaimana sikap kita? Tetap nasihati. Terus nasihati sampai dia mengira bahwasanya memang yang memberi nasihat tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tidak menginginkan apa-apa, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan. Nanti ada pada sampai kepada sebuah titik, dia akan melihat kalau orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah, memang benar si pulan selama ini menasihati saya, tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan untuk saya. Tetap dinasihati. Ya, dan jangan lupa yang kedua, berdoa. Karena hidayah di tangan Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Yang artinya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan benarkanlah aku. Dekatkanlah perbuatanku dengan kebenaran. Ini salah satu cara agar kita memberikan nasihat kepada orang lain. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sampai pada sebuah titik seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang tersebut akhirnya mengenal dari kita tidaklah kebaikan yang tidaklah kita menginginkan kecuali kebaikan untuk orang yang kita nasihati tersebut. Sampai akhirnya dia menerima nasihat kita. Saya pernah ditanya oleh seorang suami, dan ini umum ya, bukan hanya kepada teman saja, mungkin sekeluarga juga begitu. Seorang suami pernah bertanya kepada saya, Ustaz, istri saya itu umay, cerewet benar. Kalau seandainya, dan dia punya kesalahan fatal Ustaz, tidak mau sholat dalam hati saya, kok ini terbalik, biasanya suami yang jarang sholat. Ya. Kalau seandainya kita nasihati, malah dia yang lebih menasihati saya. Terbalik begitu. Ya, maka akhirnya dia beliau bertanya, kalau begitu kira-kira ada tidak batasan syariat yang membatasi sampai kapan saya harus memberikan nasihat? Kalau sudah sampai batasan itu berarti saya lepas tanggung jawab. Sang suami ini rupanya sudah bosan sekali dengan kelakuan istrinya. Ya, akhirnya bagaimana? Maka kata saya menjawab waktu itu, ada batasnya Pak, sampai istri tersebut sholat. Itu baru berhenti memberikan nasihat. Karena kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Dia yang memimpin, dia yang mengatur perempuan tersebut sampai ya, sampai sang istri yang tadi dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua yaitu apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Bani Israel begitu luar biasa. Ada Nabi Musa, bahkan Nabi Harun, ya. Kemudian setelah itu nanti Nabi Isa, mereka itu banyak mendapatkan keutamaan. Yaitu kaum yang paling banyak diutusnya para nabi dari Bani Israel. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan nikmat-nikmat, mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa, makanan turun dari langit. Kemudian mereka diselamatkan oleh Allah, mereka diberikan naungan oleh Allah Subhanahu. Tapi kok masih ngeyel aja? Maka faedah hikmah yang sangat menarik adalah ketahuilah bahwasanya hidayah di tangan Allah. Itu hikmah yang terbesar. Dan hidayah di tangan Allah ini penting kita maknai, kita resapkan dalam hati ketika kita berdakwah untuk mengajak orang lain. Kita akan tambah lembut, tidak mudah keras terhadap orang. Karena ya itulah tugas kita, cuma menyampaikan dan bukan untuk bisa merubah dia mendapatkan hidayah. Kita hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas kita. Kemudian hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perkataan hidayah di tangan Allah itu ya bukan berarti kita putus asa, akan tetapi menjadikan kita lebih lembut, lebih tidak terlalu kasar ketika kita berdakwah kepada orang lain. Karena memang hidayah di tangan Allah, Allah mungkin belum memberikan hidayahnya. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim yang ketika itu ngajak bapaknya. Yang terjadi kepada Nabi Nuh yang ketika itu mengajak anaknya. Hidayah cuma di tangan Allah. Kita tidak bisa memaksakan. Itu hikmah terbesar. Dari Bani Israel diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Nikmat. Tapi kok tidak jerak-jerak juga. Kok tidak beriman-iman juga. Nah ini makanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu'alam. Ya Ustaz. Ada dua pertanyaan mungkin mudah-mudahan bisa sempat terjawab. Yang pertama mungkin di luar materi Ustaz, terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan pada kajian Bulughul Maram kemarin tentang hadis Nabi yang mengatakan tidak ada sholat kecuali makanan yang telah dihidangkan. Afwan Ustaz, ketika tidak ada sholat ketika iya. Afwan, tadi malam begitu ana masuk masjid, ana lihat dalam acara tadi malam makanan telah terhidangkan dan kita melaksanakan sholat maghrib. Apakah ada pengecualian Ustaz, makanan itu yang dihidangkan di masjid kita boleh sholat dulu? Itu pertama Ustaz. Nah, kedua, apakah dalam Al-Quran itu hanya menceritakan atau menjelaskan tentang umat-umat terdahulu saja? Apa gimana dengan kita, keadaan kondisi kita sekarang ini, apakah di Al-Quran juga dicantumkan gitu? Seperti kan tadi contoh Bani Israel langsung Allah turunkan halilintar atau suara, seperti mungkin umatnya kaum Lut diturunkan hujan batu. Nah sekarang kita di umat sekarang ini maksiat sebesar apapun gak ada apa-apa gitu. Jadi apakah di Al-Quran memang khusus umat-umat terdahulu saja? Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang hadis la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan. Lalu yang terjadi kemarin, kita makanan sudah dihidangkan kemudian kita tetap salat maghrib. Maka jawabannya bahwa waktu yang kita tentukan tersebut adalah bukan waktu sebelum maghrib, akan tetapi sesudah maghrib. Itu satu. Yang kedua yaitu bahwasanya yang seperti ini bukan berarti kewajiban seseorang untuk makan dahulu. Tetapi bagi siapa yang merasa lapar, kemudian nanti kalau dia sholat, dia itu terganggu sholatnya, maka dia makan dahulu. Ya, maka dia makan dahulu. Jadi tidak menyalahi apa yang kita kerjakan tadi. Ya, karena yang menyalahi adalah orang dalam keadaan sangat lapar atau sangat haus, kemudian dia tetap untuk mengerjakan sholat. Karena kadang-kadang Rasulullah SAW sholatnya itu panjang, ya, subuh panjang, isya juga panjang kadang-kadang. Nah, ini menunjukkan kalau seandainya didatangkan makanan, maka silahkan makan dulu agar nanti sholatnya menjadi benar-benar tidak memikirkan makanan. Hadir hati agar sholatnya senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang apakah ada cerita-cerita yang menyebutkan tentang kita. Maka setiap ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu itu sebenarnya memerintahkan ataupun melarang atas kita orang-orang yang beriman yang ada di zaman sekarang. Adapun cerita-cerita tentang kita, bagaimana kejadian kita, kemudian apakah ada kita di situ, ada umat yang terakhir di situ diceritakan. Maka ada beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan akan hal itu, tapi berupa sifat, bukan berupa penyebutan nama umat langsung kepada, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, tetapi berupa sifat saja, ya, sifat-sifat kaum munafik, sifat-sifat orang-orang yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semisalnya. Lalu kenapa disebutkan cerita Bani Israel? Untuk menjadi pelajaran bagi kita, karena Bani Israel itu banyak sekali di dalamnya terdapat pelajaran, ya. Dan bahkan para ulama mengatakan setiap cerita yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya itu adalah dari Bani Israel, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Dari sinilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan as-sa'idu man wu'idha bighairi. Orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Di antaranya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel. Demikian. Wallahu alam, kita cukupkan dengan ada pertanyaan lagi? Ah ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, apakah keras hati itu bisa dihubungkan dengan surat Al-Isra surat 17 ayat 46? Terima kasih. Surat Al-Isra ayat 46. Ja'alna Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqran. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufuran." Dan kami jadikan atas hati-hati mereka penutup untuk memahami Al-Qur'an, dan di telinga-telinga mereka penutup. Dan jika kamu menyebut Rabb mereka, Rob kamu di dalam Al-Quran secara sendirian, maka mereka akan berpaling darimu dengan segera. Lalu pertanyaannya, apakah keras hati ya ada hubungannya dengan ayat ini? Iya, ya, betul. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang keras hati. Ayat ini menceritakan orang-orang yang ditutup hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya orang yang keras hati, yang tidak mau menerima nasihat, dia adalah orang-orang yang diberikan penutupan dalam hatinya. Jadi saya bingung pertanyaan Bapak apa gitu. Memang ayat ini yang tentang keras hati, lalu kenapa gitu? Paham maksud saya? Orang ya, yang keras hati ditutup hatinya, ya benar itu. Lalu dibalik itu apa? Artinya begini, orang yang tidak mau menerima petunjuk, mereka adalah orang-orang yang ditutup hatinya, itu benar. Dan ditunjukkan ayat ini, surat Al-Isra ayat 46. Lalu kenapa? Paham maksud saya? Pertanyaan Bapak dibalik itu apa? Apakah Bapak ingin, oh Ustadz dalil untuk penutup hati ini? Oh iya benar berarti. Maksud saya bagaimana hati ini bisa terbuka supaya bisa menerima nasihat atau berarti nasihat. Beda pertanyaannya, bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah hati ini, bagaimana cara hati ini agar bisa menerima nasihat. Maka jawabannya ada dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 46, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an salah satu cara agar kita terbuka hati kita, yaitu Allah berfirman tadi, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika kamu bacakan Al-Qur'an, maka kami telah jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat penutup yang sangat kuat, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah salah satu cara agar melembutkan hati. Jadi kalau seandainya ingin lembut hatinya, kiat hatinya agar lembut adalah banyak berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Qur'an. Begini Pak Ustaz, kebetulan mertua saya itu ya susah nanti mau memberi nasihat bagaimana, sedangkan orangnya tidak bisa mengaji. Jadi ini mohon petunjuk dari Pak Ustaz, iya, bagaimana caranya. Terima kasih. Membaca Al-Quran di sini bukan sekedar membaca Pak, tapi memahami Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga hatinya terbuka dengan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Kalaupun tidak bisa memahami juga, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan pintu untuk hati tersebut terbuka. Nah, Allahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya memberikan komentar pertanyaan di sana tadi. Kenapa umat-umat zaman dahulu kalau berbuat kesalahan langsung dahsyat hukumannya? Oh ya, itu belum saya jawab. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal ini. Sebentar saya potong ya, Pak. Saya belum jawab. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk keutamaan Rasulullah, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah bahwasanya alla yuhlikahum bisana. Allah tidak menghancurkan mereka dengan keseluruhan. Jadi ini termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW tidak akan dihancurkan oleh Allah secara merata. Kalau kita lihat kaum Samud, kaum Ad, mereka dihancurkan oleh Allah secara merata. Dari mulai generasi pertama mereka sampai terakhir itu dihabiskan. Artinya tidak ada keturunan bin Samud ke dalam sekarang. Ya, tidak ada. Itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, Samud. Ya. Ini Pak Ehsan, silakan. Ya, saya sambung. Jadi itu karena permintaan mereka sendiri, kan mereka ingin minta kepada nabinya, minta Allah itu memberikan rezeki langsung dari langit. Maka kata Allah, akan aku berikan langsung dari langit seperti mana dan salwa tadi. Tapi ingat, hukumanku nanti adalah akan lebih besar yang tidak pernah aku berikan hukuman seberat yang akan aku timpakan kepada kamu bila kamu nanti akan membangkang. Jadi wajar aja. Kalau zaman kita kan kita tidak ada minta langsung rezeki dari langit, misalnya minta sate langsung dari langit turun pun nggak ada. Jadi Tuhan pun memberikan keringanan juga. Kemudian yang kedua, masalah sampai di batas mana syariat kalau istri tidak mau sholat? Ya batasnya itu adalah sampai pisah ranjang. Kalau pisah ranjang tidak bisa, pisah kamar. Jadi dengan pisah ranjang tadi boleh jadi itu semacam hukuman. supaya dia itu, wah berat juga nih kalau tidak sholat, kalau akhirnya jauh dengan ranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanggapi ya Pak? Yang jadi jawabannya tadi adalah di zaman di ada saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang minta kepada Allah, ya Allah turunkan siksamu ya Allah. Ada, kita saja tidak mengetahuinya. Cuma tadi penegasan dari Rasulullah bahwasanya memang umat ini tidak akan dihancurkan secara menyeluruh sebagaimana Bani Israel. Jadi kalau Bapak tadi jawab bahwasanya memang Bani Israel yang minta kemudian ditampakkan oleh Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada yang minta, tapi tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia langsung minta kepada Allah ataupun tidak langsung minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, tidak langsung minta siksa kepada Allah, tidak. Tetapi ada saja umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu sifat-sifatnya ada sebagian seperti Bani Israel. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dan hadis yang saya sebutkan tadi, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah yuhlikahum di sana. Artinya mereka itu tidak akan hancur merata sebagaimana Bani Israel. Ya, ya surat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Nah kemudian adapun tadi kalau saya boleh menanggapi ya bahwasanya sampai kapan suami untuk menasihati istrinya? Maka saya katakan tadi sampai sang istri sholat. Kalau seandainya kita katakan sampai pisah ranjang, berarti mewajibkan pisah ranjang. Artinya meninggalkan sholat mewajibkan pisah ranjang. Ini tidak mesti dalam keluarga, ya tidak mesti dalam keluarga. Itu hak seorang suami untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Ada hadis yang berbunyi, ada ayat yang menunjukkan akan hal itu. Yaitu ayat yang menunjukkan bahwasanya apabila kalian mendapati istri-istri kalian yang melenceng dari ajaran agama, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan beberapa cara kepada kita agar kita bisa memberikan nasihat kepada sang istri. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 34. Ini cara yang Allah tunjukkan kepada laki-laki apabila sang istri yang melenceng. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadhribuhunna. Dan orang-orang wanita-wanita yang kalian takutkan mereka melenceng dari ketaatan kepada kalian wahai para suami, maka nasihati mereka. Lihat, nasihat dulu. Ya. Nasihat sampai kapan? Sampai menerima nasihat. Jangan langsung pisah ranjang. Ya. Wahjuruhunna fil madhajiq. Baru setelah itu, kalau seandainya si suami tidak sanggup lagi, baru opsi yang kedua, yaitu pisah ranjang. Wadribuhunna. Kalau tidak sanggup lagi, maka tetap. Jadi dalam proses itu tetap nasihat Pak. Jadi tidak berhenti nasihat. Pisah ranjang bukan berarti berhenti nasihat. Wadribuhunna, baru setelah itu pukul mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika istri-istri tersebut mentaati kalian, maka jangan mencari kecelah, jalan celah bagi mereka untuk menzalimi mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi bukan berarti kita berhenti memberikan nasihat. Makanya saya katakan, kapan sampai berhenti memberikan nasihat? Sampai dia sholat. Karena itu kewajiban bagi sang suami sampai dia sholat. Kecuali setelah itu dia ceraikan. Ya, setelah melalui beberapa proses nasihat, pisah ranjang, kemudian setelah itu memberi dipukul, tidak mempan juga, ya sudah ditalak. Berarti selesai kewajibannya. Makanya saya katakan sampai dia sholat. Ya, bukan sampai pisah ranjang. Ya Pak ya, diperbaiki. Nah. Surat An-Nisa ayat 34. Surat Al-Anfal ayat 33. Iya. Wa ma kana Allah li'adzibahum anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat bukan yang kita maksud. Ayat ini artinya dan Allah tidak akan menyiksa mereka, menyiksa umatnya, dan engkau wahai Rasulullah masih di dalam umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka masih beristighfar. Ini ayat masih ketika masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang paling utama tadi adalah yang saya sebutkan tadi, termasuk keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya tidak dihancurkan secara menyeluruh dari pertama. Ini yang saya baca tadi ayatnya. Yang saya baca tadi barusan ayatnya. Dari tadi saya menyebutkan sebuah hadis loh Pak. Bapak harus percaya sama saya. Hadis itu harus dipahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mohon maaf ya, saya langsung ya. Seakan-akan apa yang saya sebutkan dari hadis tersebut tidak cukup. Padahal satu hadis sudah cukup itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salah satu keutamaan dari umat ini tidak akan dihancurkan secara menyeluruh. Cukup sudah kita terima itu. Kenapa diperpanjang lagi permasalahannya? Iya, maksud saya tadi saya menyebutkan bahwasanya ayat yang kita baca, yang Bapak baca tadi, yang saya baca tadi surah Al-Anfal ayat 33 ya. Itu menyebutkan kapan si umat tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sepakat, tetapi yang menjadi permasalahan sekarang, beliau ketika bertanya, Bani Israel dihancurkan secara menyeluruh, kaum Tsamud dihancurkan secara menyeluruh, kaum Ad dihancurkan secara menyeluruh, dari awalnya sampai akhirnya. Yang ada di umat Nabi Muhammad SAW hanya musibah di beberapa tempat, musibah di beberapa tempat, bala di beberapa tempat. Ya, kenapa? Karena memang keutamaan dari Allah, umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana diberitahukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tidak akan dihancurkan secara menyeluruh. Adapun masalah beristighfar itu tergantung pribadi-pribadi. Mereka di sebuah tempat ada yang tidak beristighfar. Nah, begitu. Paham ya, Pak ya? Artinya nanti di hari kiamat semua orang dalam keadaan yang paling terburuk. Bayangkan Pak, hadis riwayat Muslim, semua orang dalam keadaan terburuk, berzina di mana-mana, riba di mana-mana, tidak ada yang beristighfar. Semakin zaman datang, semakin buruk keadaannya. Ya. Dalam artian pada waktu itu mereka tidak ada yang beristighfar. Akhirnya dihancurkan. Itu pun tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan memang sudah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman itu tidak akan dihancurkan sampai menyeluruhnya. Dan saya tidak menentang Bapak dengan ayat ini, bukan. Ayat ini memang salah satu, ayat ini menunjukkan adalah salah satu agar terhindar dari bala beristighfar. Itu betul. Tetapi ayat ini bukan dalil permasalahan kita yang ditanyakan oleh Mas Ajay tadi. Beliau bertanya, kenapa semuanya tidak dihancurkan? Ya, salah satu sebabnya adalah nas dari Rasulullah bahwasanya kemuliaan umat ini tidak dihancurkan secara menyeluruh. Cukup kiranya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.